Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah subhanahu alladhi akramana bidinihi wa hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah nabiyil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang kami cintai dan yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami dari tim Safira Al-Azhar untuk mengetengahkan beberapa cuplikan dari hikmah pendalaman dan bedah tafsir Al-Quranul Karim melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan ini kajian kita adalah Suratul An'am ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat yang tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mau memahami. Ini adalah termasuk bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kehidupan ini berjalan, berputar sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi, bulan, matahari dan planet-planet serta tata surya yang tak terhitung banyaknya. Kita sebagai makhluk yang berakal diminta oleh Allah untuk memperhatikan ayat-ayatnya agar kita bisa mengambil hikmah, sehingga bobot akal, bobot wacana pemikiran kita bertambah luas dan kita lebih memahami betapa Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat agung dan maha bijaksana. Allah di dalam ayat ini telah mengatakan kalimat ansha'a, ansha'akum. Saya secara pengertian bahasa Indonesia menciptakan. Tetapi bukan menciptakan dalam artian dari tidak ada menjadi ada, tetapi menciptakan dari proses alamiah yang terjadi. Kalau untuk semisal Nabi Adam, Allah menggunakan kalimat khalaqa, artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Nah, ketika manusia setelah Adam, dia menciptakan dari proses yang telah dibuat oleh Allah pada manusia itu sendiri. Misalnya dari sperma yang kemudian janin besar di rahim seorang ibunda, kemudian dia dapat menciptakan atau terciptalah kehidupan yang baru. Dan dari satu jiwa yaitu Nabi Adam ini, kemudian Allah mengembangkan kehidupan. Di samping kehidupan, maka turutlah di dalamnya ada peradaban. Maka Allah mengatakan ada tempat menetap, famustaqarrun. Jadi Allah ciptakan bumi yang terbentang ini adalah tempat manusia untuk menetap. Ketika manusia sudah menetap, maka muncul peradaban, muncul berbagai kegiatan termasuk ekonomi, politik, budaya. Dan semakin tinggi peradaban manusia, maka semakin baguslah mutu dan nilai kehidupannya. Nah, saya terkadang membayangkan kalau seandainya pulau-pulau yang ada di seluruh dunia ini diciptakan Allah runcing-runcing ke atas, artinya gunung-gunung tanpa ada dataran-dataran yang luas, maka kita akan kesulitan untuk hidup dan mengembangkan kehidupan. Nah, maka saya melihat satu kelebihan bagi perkembangan kota-kota di Indonesia ini, ya, bila mereka mempunyai lahan yang sangat luas, lahan datar, maka insya Allah pasti akan berkembang dengan baik. Nah, kita lihat di sini Allah mengatakan fa mustaqarrun wa mustaudi', ada tempat simpanan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyimpan segala mineral yang ada di permukaan bumi ini untuk manusia. Dan juga kekayaan nabati dan hewani yang ada di atas permukaan bumi juga adalah merupakan jaminan bagi manusia untuk hidup. Kebun-kebun yang luas, ribuan ratusan ribu hektar, dan jutaan ekor sapi, kambing, dan kerbau, itu adalah merupakan mustaudi', simpanan yang kekayaan potensi yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Kita bayangkan berapa yang bisa sekolah lewat perkebunan, manusia bisa beraktivitas lewat ternak, manusia bisa beraktivitas dan menjadi orang-orang terkenal lewat mineral, lewat tambang-tambang yang digali dari bawah bumi. Semuanya adalah merupakan fassalnal ayat, penjelasan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ya, siapa yang bisa memahami ini? Yafqahun, bagi kaum yang mau berusaha untuk menggunakan akal fikirannya memahami ayat-ayat Allah ini. Nah, pendengar yang kami hormati, yang kami muliakan, bersama kita ada Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan kedua beliau-beliau ini untuk menambahkan keterangan yang telah diungkapkan tadi. Silakan para Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Anafi. Kalau kita perhatikan ayat ini dan kalau kita mau menelaahnya dengan lebih teliti, maka sesungguhnya banyak sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan ayat 98 surat Al-An'am ini. Wa huwallazi ansha'akum min nafsi wahidah. Ayat 98 ini diturunkan oleh Allah setelah pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari 96-97, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di sekeliling kita, yaitu alam semesta dan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Allah menumbuhkan tanaman, Allah melakukan pergantian siang dan malam dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda alam yang ada di sekeliling kita yang menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat 98 ini, secara khusus Allah ingin menyadarkan manusia bahwa di dalam diri manusia itu sendiri terdapat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau manusia mau meneliti, maka dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa Allah lah pencipta dirinya dan telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya. Nah, ada sebuah penemuan yang baru-baru ini ditemukan oleh seorang dokter senior dari Thailand. Dia dengan bangga mengungkapkan bahwa hasil pertemuannya selama puluhan tahun membuktikan bahwa ternyata janin di dalam kandungan ibunya itu akan melewati tiga fase. Tiga fase kegelapan. Kebetulan pada saat itu diseminarkan ada seorang dokter Muslim. Dia kemudian setelah selesai acara menjumpai dokter itu dan mengatakan, wahai Pak Bapak, sebenarnya penemuan Bapak itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan memang di dalam Al-Quran sudah dikatakan zulumatun salas, ya kan? Ada tiga fase di mana seorang janin itu berada di dalam rahim ibunya. Dan masih banyak sekali keterangan-keterangan ayat lain yang menjelaskan tentang betapa di dalam tubuh manusia itu sendiri banyak sekali tanda kekuasaan Allah. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah umat Islam sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup untuk mengungkap kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, ataukah ini hanya ditemukan oleh orang-orang di barat sana atau orang-orang non-muslim yang akhirnya mereka membuktikan kebesaran Allah dan menyadarkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta yang sebenar-benarnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz Hanafi, ada satu kalimat yang menarik di sini. Wa allazi ansha'akum min nafsi wahidah. Bahwasanya Allah itu menciptakan kamu dari diri yang satu. Ayat ini sebenarnya mengarahkan kita untuk menyadari bahwasanya kita semua itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Iya. Iya. Tapi begini Ustaz, kalau kita perhatikan sekarang ini, ternyata masih banyak manusia yang tidak mengerti siapa kakeknya yang sebenarnya dan bagaimana kakeknya itu dulu. Nabi Adam ini adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ternyata anak cucunya ini banyak yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia adalah seorang muslim sejati. Tapi ternyata pada saat sekarang ini anak cucunya, yaitu manusia yang hidup sekarang ini, banyak sekali yang tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan merupakan satu sudah banyak manusia sekarang yang melupakan bahwasanya dirinya itu berasal dari Nabi Adam. Artinya begini, saya ingin mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi, Ustaz? Kenapa kesadaran ini semakin lama semakin hilang begitu? Ya, teori alam mengatakan bahwa semakin jauh manusia dari sumber wahyu, maka semakin menipis pemahamannya terhadap wahyu itu. Iya. Nah, secara tarikh atau masa, kita ini sudah 1450 tahunan dari Rasulullah SAW. Jadi satu yang sangat lama gitu. Maka terjadi perubahan-perubahan pemikiran dan juga semakin meruncingnya sebuah pemahaman agama. Maka semakin ke ujung semakin kecil, menipis, menipis dan menipis. Nah, maka kita melihat tidak banyak atau jarang ada pemuda yang berusaha untuk memahami risalah Al-Quran. Kalaupun ada, kadang-kadang dianggap sebagai ketertinggalan gitu. Jadi saya melihat disitulah kelemahan manusia sekarang ini. Jadi otomatis semakin jauh dia dari keberadaan Islam itu sendiri, karena waktunya juga sudah semakin mengujung, maka semakin rendah pemahamannya terhadap Al-Quran. Nah, manusia ini akan bisa tergerak untuk beramal, untuk berjuang, untuk beribadah bila dia tahu hakikat yang sedang diperjuangkannya, ibadah yang sedang dilakoninya. Kalau tidak, tak akan pernah bisa. Nah, itulah kesimpulannya, Ustaz. Iya, satu hal yang cukup mengesankan saya di dalam keterangan ayat ini, bahwasanya Allah ingin mengingatkan kita bahwa kamu, fitrah manusia itu kan selalu ingin selalu bangga dengan kakek-kakeknya begitu. Betul. Ayah saya adalah ini, kakek saya adalah ini, itu fitrah terutama sekali adalah orang-orang Arab. Nah, kita sebagai manusia seharusnya kalau ingin membanggakan, hendaklah kita membanggakan bagaimana agama kakek kita. Kalau kita urut, ternyata kakek kita yang paling pertama sekali itu Nabi Adam adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, siapapun kita yang hidup saat sekarang ini, ya, kita semua berasal dari satu diri, yaitu Nabi Adam. Dan Nabi Adam adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Artinya dari sisi beragama seharusnya kita meniru kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana beliau bertobat kepada Allah selama 40 tahun itu? Bagaimana doanya, Ustaz? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu. Itu doa Nabi Adam yang selalu minta ampun kepada Allah. Iya. Kemudian satu hal lagi, bahwasanya kondisi saat sekarang ini kita perhatikan banyak sekali pertentangan di antara manusia, pertumpahan darah dan sebagainya. Iya. Sebenarnya ketika Allah mengatakan khalaqakum min nafsi wahidah, itu untuk menunjukkan bahwasanya kita berasal dari satu kakek. Seharusnya kita manusia ini memiliki rasa cinta dan kasih sayang mendalam karena kita masih bersaudara sebenarnya. Betul. Jadi tidak perlu harus ribut, harus bunuh-bunuhan dan sebagainya. Siapapun Anda, bangsa apapun Anda, suku apapun Anda, toh Anda juga kembali, asal Anda itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, pendengar kami yang terhormat, mungkin Ustaz Fajrul ada sedikit yang ingin dikomentarinya. Ya, di sini ketika Allah mengatakan wa huwallazi ansha'akum min nafsi wahidah, kita itu adalah dari satu penciptaan yang sama. Artinya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan kita seluruhnya dari asal yang sama dan penciptaan yang sama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi. Mustaqarrun adalah tetap tempat untuk menetap, baik kita di dunia ataupun di akhirat kelak nanti, dan mustaudaannya itu tidak akan terlepas dari itu semuanya. Ketika kita tetap di dunia, kita laksanakan apa yang kita rasakan, apa yang sudah diberikan fasilitas, Allah akan memberikan kita semuanya. Dan mustaudaannya nanti juga kita akan dapatkan di akhirat kelak nanti. Allah akan memberikan, sudah ada simpanan isi surga dan beserta isinya, sebagaimana dunia ini diisi seperti itu juga. Itulah kata Allah, aku jelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang betul-betul ingin memahami. Jadi jabkohun di sini adalah mementingkan pemahaman daripada ilmu, fase keduanya. Karena ada ayat Quran yang lain, di kaumi ya'lamun, bagi kaum yang ingin mengetahui, sedangkan yabkahum ini adalah memahami. Jadi bijaksana, ya, mengetahui. Jadi, pemahaman inilah yang perlu dikedepankan keluar daripada mendapat ilmu tapi tidak memahami apa yang dari ilmu yang didapatkan itu. Begitu Ustaz Hanafi. Iya, pendengar RRI yang kami banggakan, yang kami muliakan, demikian yang dapat disampaikan. Ya tentunya kami merasa ada kekurangan dan kesilapan, tiada kata lain, mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.